Seorang ayah yang seharusnya wajib memberikan nafkah kepada anak istrinya, lalu dia tidak mau memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Apakah boleh istri atau anaknya mengambil uang sang suami? Jawabannya boleh, secara diam-diam, bahkan secara terang-terangan pun boleh. Tapi lebih baik diam-diam, karena kalau terang-terangan teribut, kecuali kalau enggak ribut. Tapi yang boleh diambil seperlunya saja, secukupnya saja. Karena memang tugas memberikan nafkah itu suami, baik nafkah kepada istri atau anaknya. Kadang si istri bisa mengalah, tapi anaknya kan gak bisa. Istrinya yang penting aku makan ala kadarnya lah. Tapi anaknya butuh jajan, butuh ini itu. Istrinya boleh mengambil secara diam-diam uang dari dompet suami untuk kebutuhan nafkah dirinya atau kebutuhan nafkah anaknya. Dan suami berdosa. Suami berdosa, bahkan boleh istri menuntut cerai jika sudah lama berbulan-bulan tidak memberikan nafkah secara zahir ya. Kalau nafkah secara batin ntar itu diperinci lagi. Nafkah secara zahir ya enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih pakaian. Jadi nafkah zahirnya bagaimana? Nafkah umum seharinya. Jadi perempuan itu tergantung kelasnya. Istri itu jadi dilihat dari istrinya, anak ikut emak. Istrinya dilihat, ini kelas bawah, kelas kaya, kelas menengah, apa kelas melarat. Biasanya kalau perempuan anak orang kaya, maka seharinya itu makannya habisnya 100 ribu misalnya. Misal dia makan ayam, dia makan daging, harus ada kuahnya. Maka suami, siapapun suaminya, ya umumnya harusnya dia memberikan nafkah kepada istrinya 100 ribu sehari. Karena kebiasaannya sebelum dia kawin sama mak bapaknya 100 ribu. Kaya. Kecuali kalau istrinya memang orang, misalkan orang menengah ke bawah, makannya ikan asin, keropok, tahu tempe, ya. Cuman 10 ribu, 20 ribu sehari. Maka umumnya suami harus memberikan nafkah senilai 20 ribu sehari. Karena sesuai dengan kelas dia. Kecuali kalau istri merelakan, itu enggak apa-apa. Misalkan istrinya udah biasa foya-foya sebelum kawin, wah makannya 200 ribu, restoran terus. Begitu kawin, aku ikhlas sama kamu bang 20 ribu sehari. Yang penting aku cinta sama kamu. Misal, nanti enggak dosa. Tapi kalau dituntut sama istrinya, harus dikasih makan sesuai kebiasaannya. Nah, yang paling enak itu dapat istri orang-orang melarat. Ya. Paling enak udah. Kamu gak ada duit. Apa cerai? Kenapa cerai? Makan tahu tempe ikan asin dia berbeda. Bisa. Karena sebelum nikah sama aku, kamu sudah makan tahu tempe ikan asin juga. Gak bisa cerai. Kecuali kalau sama orang kaya. Nah itu. Apa namanya? Itu yang harus. Nafkah yang harus diberikan suami. Maka kamu jangan tertipu dengan kecantikan. Anak laki-laki zaman sekarang ini pengen kawin cantik, cantik, cantik. Begitu diminta uang make up, gak mau. Make up, berapa? 2 juta, 3 juta, mahalnya. Ente kira cantik ini gak pakai perawatan. Kok mahal amat, 2 juta, 3 juta. Ente kira anak perawatan kecantikan ini pakai BPJS. Sampai ini, ya kamu pengen cantik. Pengen yang bagus tapi diminta make up pelitnya minta ampun ya. Udah pakai bedak aja. Jadi boleh istri atau anaknya mengambil tapi secukupnya. Jadi hari itu cukupnya berapa? Anak misalkan dihitung-hitung jajan anak makan sehari 3 kali minumnya. Oh ternyata 200 ribu misalkan dihitung-hitung. Maka si istri hanya boleh mengambil secukup hari itu sebanyak 200 ribu. Lebih haram. Dan tidak perlu izin dan tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya, justru suaminya yang berdosa karena tidak memberikan nafkah. Hati-hati suami. Tidak memberikan nafkah dosa kamu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.